Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang yang berikutnya tentang mazid sulati bi harfaini. Jadi fi'il mazid sulati ada tambahan dari tiga huruf yang asli, ya, bi harfaini, dengan dua huruf. Jadi tambahan dua huruf dari tiga huruf yang asli. Jadi pada pembahasan mazid sulasi sebelumnya disebutkan, dijelaskan bahwa fi'il sulasi mujarrad ini bisa ditambah dengan satu huruf, bisa pula ditambah dengan dua huruf, dan bisa pula ditambah dengan tiga huruf. Untuk yang pertama, yang ditambah dengan satu huruf, sudah dibahas, dijelaskan, ada tiga wazan, yakni af'ala, fa'ala, dan fa'ala, dengan masing-masing maknanya. Sekarang yang berikutnya, tanian yang kedua, mazidus sulasiyyi biharfaini, mazid sulati dengan dua huruf. Idza zidat sulatiyu harfaini, jika sulati, fi'il sulati, fi'il yang tersusun dari tiga huruf yang asli, zida bi harfaini ditambahkan dua huruf, fa innahu ya'ti ala khamsati awzanin, maka dia itu akan hadir, akan datang pada lima wazan, akan terbentuk menjadi lima wazan. Jadi sulasi dengan dua huruf itu akan terbentuk menjadi lima wazan. Hiya, yakni awalan yang pertama, in fa'ala, in fa'ala bi ziyadatil alifi wan nuni, dengan menambahkan alif dan nun di awal, menjadi in fa'ala. Jadi alif atau hamzah wasal dan nun, ini tambahannya, sehingga menjadi in fa'ala, ya, tambahannya di sini. Mitlu, contoh, inkasara menjadi rusak atau patah, infataha terbuka, infada menjadi jelas terang, inmaha terhapus atau menjadi terhapus. Jadi penambahan hamzah wasal atau alif dan huruf nun di awal fi'il ini menjadi wazannya in fa'ala. Sanian, wazan yang kedua, if ta'ala, if ta'ala bi ziyadatil alifi wa ta'i, dengan menambahkan alif dan ta, dengan menambahkan alif atau hamzah wasal dan ta, menjadi if ta'ala. Alif atau hamzah wasal ditambahkan di awal sebelum fa kalimah, kemudian ta-nya ditambahkan antara fa kalimah dan ain kalimah, sehingga menjadi if ta'ala. Tambahnya alif atau hamzah wasal dan ta ini. Contoh mitlu if tataha, membuka, ya, membuka. If tarasha, terbentang. ishtaqa merindukan, ishtabara bersabar, ittakhadha menjadikan atau mengambil, kemudian ittaqa bertakwa, idda'a mengaku-ngaku, intadda terbentang. Jadi fi'il-fi'il ini dari sulasi mujarad, kemudian ditambahkan hamzah, wasal dan ta. Iftataha tadi dari fataha, iftarasha dari farasha, ishtaqa dari syaqa, ishtabara dari shabara, dan di sini kemudian ta-nya berubah menjadi fa. Dulu sudah dijelaskan ya. Ishtabara ini ta-nya, ta tambahan berubah menjadi huruf fa, menjadi ishtabara. Ittakhadha dari akhadha, akhadha mengikuti wazan ista'ala, hamzah pada akhadha. Ini masuk ke tak sesudahnya. Jadi kalau dibuat sesuai wazannya, asalnya menjadi ittakhadha ya. Ittakhadha. Kemudian hamzah yang ini, hamzah yang asli tadi, dia masuk ke tak sesudahnya, jadi ittakhadha. Ittaqa. Kalau ittaqa itu dari waqa. Waw. Waqa dibentuk ista'ala, menjadi asalnya menjadi iutaqa. Kemudian wawunya masuk ke tak tambahan tersebut menjadi ittaqa. Jadi pada ittakhadha, ittaqa yang nampak seolah-olah sama tak dengan tasdid, tapi akhwanya berbeda. Ittakhadha dari akhadha dengan hamzah awalnya, adapun ittaqa dari waqa dengan wawu huruf awalnya. Kemudian idda'a ini dari da'a. Sudah belum. Idda'a dari da'a. Da'a dibentuk ista'ala menjadi itta. Itta'a. Kemudian tak tambahan menyesuaikan atau menjadi dal, menyesuaikan dengan dal sebelumnya, terpengaruh dengan huruf dal sebelumnya, sehingga menjadi idda'a. Jadi taknya di sini ini terpengaruh dengan dal. Kalau wawu tadi masuk ke ta, hamzah di sini juga masuk ke ta. Tapi kalau di sini taknya yang terpengaruh oleh dal, dia menjadi dal, menjadi idda'a. Imtadda dari madda. Dari madda menjadi imtadda, karena ada huruf yang sama atau fi'il muba'af madda. Ini ketika dibentuk ista'ala menjadi imtadda. Jadi huruf yang sama tetap dijadikan satu, tidak diuraikan. Bukan imtadada, tapi imtadda. Yang sebelumnya tadi pada bat in fa'ala, ingkasor. Ingkasor dari kasara, ing fataha dari fataha, in qada dari qada, in maha dari maha. Ya, jadi kalau ingin mengetahui asalnya atau aslinya, ya tinggal menghilangkan huruf tambahan tersebut. Hamzah, wasal atau alif dan nun dihilangkan. Pada ista'ala juga demikian, hamzah, wasal dan ta dihilangkan untuk melihat, mengetahui fi'il aslinya, fi'il mujarabnya. Dan tadi untuk bab ista'ala ada beberapa perubahan pada beberapa fi'il, yang di situ ada huruf wawu atau hamzah atau huruf yang berdekatan dengan ta, ya. Atau yang semisalnya. Baik. Berikutnya, salisan bab yang ketiga, tafa'ala, ya, tafa'ala bi ziyadati ta'i wal alifi, dengan menambahkan ta dan alif. Nah, ini benar alif, berbeda dengan yang kedua tadi, ifta'ala, di situ disebutkan menambahkan alif, atau lebih tepatnya mungkin hamzah wasal dan ta. Adapun pada tafa'ala, di sini menambahkan ta dan alif. Memang alif, bukan hamzah wasal, tapi alif. Yang ketiga, tafa'ala. Jadi menambahkan ta di awal sebelum fa kalimah, ya, dan menambahkan alif sudah fa kalimah sebelum ain kalimah, sehingga menjadi tafa'ala. Jadi ta-nya dan alifnya ini tambahan tafa'ala. Mithlu, contoh, taqatala, berperang, dari asalnya mujarabnya qatala, qatala itu membunuh, taqatala saling membunuh atau berperang. Tanawama, pura-pura tidur, ya, itu dari nama tidur. Tanawama, ya, jadi asalnya nama, kemudian dibentuk tafa'ala, ya, tana, alifnya ini tambahan tadi, ya, tambahan alif. Kemudian ain kalimah pada mujarad adalah alif di sini. Nah, ketika dibentuk ke tafa'ala, alifnya ini yang mujarad, dia kembali ke huruf aslinya. Jadi nama itu aslinya nawama. Sehingga ketika dibentuk ke wazan tafa'ala menambahkan ta dan alif tadi, maka yang digunakan huruf yang asli, yaitu wawu. Sehingga di sini tana wama. Jadi alif pada tana wama, ya, dengan alif pada nama itu berbeda sifatnya. Ya. Kalau nama itu huruf penyusun yang asli, ya, penyusun, ya. Kalau aslinya wawu, tapi dia diubah menjadi alif, tapi dia penyusun yang aslinya. Adapun pada tana wama, alifnya ini tambahan, ya, sama-sama alif, tetapi berbeda sifatnya. Tabaya'a, saling menjual, ini dari fi'el ba'a, kemudian diubah mengikuti tafa'ala menjadi tabaya'a. Ini juga pada ba'a, alif pada ba'a itu aslinya adalah huruf ya. Jadi ba'a aslinya adalah ba'ya'a. Ba'ya'a ini aslinya. Jadi ya. Ya. Nah, ketika dibentuk ke bab tafa'ala dengan menambahkan ta dan kemudian alif, maka huruf yang ain kalimah tadi dikembalikan ke aslinya, yaitu ya. Alif pada ba'a kembalikan ke aslinya dulu, yaitu ya. Kemudian baru dibentuk ke bab tafa'ala menjadi tabaya'a. Karena kalau tetap dengan alif, nanti akan bertemu dua alif. Alif tambahan, dan kalau ini tetap alif, ya alif yang asli tadi. Ini juga tadi tanawama, kalau tetap dengan alif, tidak bisa, akan bertemu dua alif. Sehingga alif yang huruf asli kembali ke asalnya. Berikutnya, tashaka, dari syaka yashku, menjadi tashaka. Tidak ada perubahan, hanya saja karena huruf akhirnya alif, ya, tidak menerima harokat, ya. Dari syaka menjadi tashaka. Ini. Saling mengadu. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini ada kekeliruan cetak mungkin atau penulisan. Yang benar tata kola. Seperti ini ya, tata kola. Dari sakola, tata kola. Dari sakola atau sakula, apa? Sakula itu berat. Tata kola menjadi berat. Ini contoh-contoh untuk fi'il yang ditambahkan dua huruf yaitu ta dan alif menjadi tafa'ala. Berikutnya rabi'an yang keempat. Tafa'ala. Tafa'ala. Yakni bi ziyadati ta'i dengan menambahkan ta wa tad'ifil aini dan mengulang ain kalimatnya. Sudah ya. Jadi menambahkan ta sebelum fa kalimat kemudian mengulang ain kalimatnya. Jadi tambahnya ada dua. Ini ta di awal dan mengulang ain kalimat di sini sehingga menjadi dua huruf. Ya, dari satu huruf menjadi dua. Jadi menambahkan dengan mengulang. Ini menjadi tafa'ala. Baik. Mitlu contohnya takabbara. Ya, takabur atau sombong. Merasa besar atau takabur merasa besar atau sombong. Taqaddama maju atau mendahului ya. Kemudian tawa'ada menjanjikan janji memberikan janji. Kemudian tazakka ini menjadi baik. Tazakka menjadi baik, menjadi bersih atau suci. Takabbara dari kabura. Kabura besar. Takabbara ya, merasa besar atau sombong. Taqaddama dari qadama. Qadama mendahului ya. Kemudian tawa'ada dari wa'ada. Berjanji. Kemudian tazakka dari zakah. Zakah itu bisa bermakna tumbuh, berkembang, tapi juga bisa bermakna baik atau bersih. Sesuai dengan konteksnya nanti ya. Ada beberapa makna, jadi setiap fi'il itu bisa mempunyai makna lebih dari satu dan banyak yang demikian. Sesuai dengan siyakul kalam. Ini fi'il-fi'il yang mengikuti wazan tafa'ala. Yang berikutnya khamisan yang kelima, bentuk yang kelima dan yang terakhir dari mazhab sulasi di harfain dengan menambahkan dua huruf, yakni if'alla. Ya. Yang kelima di sini yakni if'alla. Ini. Apa tambahannya? Bi ziyadatil alifi dengan menambahkan alif atau hamzah wasal. Wa tad'ifil lami dan mengulang lam kalimatnya. Lamnya diulang. Menambahkan alif atau hamzah wasal sebelum fa kalimat dan mengulang lam kalimatnya. Sehingga menjadi if'alla. Mitlu contoh. Ihmarra menjadi merah dari hamara merah. Isfarra menjadi kuning dari sofara. Iswadda menjadi hitam dari sada hitam. Kemudian ini awa. Di sini contoh yang terakhir di sini adalah ir awa. Ir awa. Jadi sepintas kelihatannya berbeda dengan wazannya dan juga dengan contoh-contoh sebelumnya. If'alla, ihmarra, isfarra, iswadda. Adapun yang terakhir ir'awa. Ir'awa ini diambil atau dibentuk dari mujarad ro'a. Ro'a, ro'a itu bermakna roja'a, kembali. Dari ro'a dibentuk ke wazan if'alla, ya, dengan menambahkan hamzah wasal atau alif di awal dan mengulang lam kalimahnya, mengulang lam kalimahnya itu pada ro'a itu alif dan alif itu aslinya adalah wawu, karena ini ditulis dengan bentuk lurus ya, menunjukkan ini aslinya adalah wawu, jadi asalnya ro'awa. Kemudian tadi dibentuk ke if'ala, lam kalimahnya itu wawu itu diulang. Nah, ketika diulang ini tidak kemudian menjadi wawu yang ditasdid atau dua wawu, tidak menjadi ir'awwa, tapi wawu yang kedua atau wawu yang merupakan pengulangan ini berubah menjadi alif. Ya. Jadi dia tidak dengan wawu, tetapi wawu yang diulang atau wawu yang kedua yang pengulangan ini asalnya begini ya, ir awa. Jadi wawu yang kedua ini dia berubah menjadi alif. Kemudian harokatnya diberikan pada wawu yang pertama sehingga menjadi ir awa. Ya, karena ini huruf illah ya, huruf akhirnya, maka ada perubahan, ada penyesuaian. Jadi yang tampak mungkin tidak sama persis dengan wazannya, tetapi karena itu huruf illah, maka ada perubahan, ada sedikit perubahan pada huruf illah tersebut. Jadi asalnya wawu, tetapi kemudian wawu yang kedua, wawu yang pengulangan, itu berubah menjadi alif, sehingga fi'ilnya menjadi ir'awa, bukan ir'awwa, tapi ir'awa, demikian. Tapi tetap ini termasuk pada bab ini, if'alla. Jadi sebagaimana yang dulu juga sudah pernah disampaikan, ketika ada huruf illah, biasanya di situ ada perubahan atau ada penyesuaian. Jadi tidak sama persis dengan wazan, tapi ada sedikit perubahan pada huruf-huruf illah tersebut. Jadi inilah lima wazan pada sulasi mujar, pada sulasi mazid, pada sulasi mazid atau mazid sulasi bi harfaini, dengan dua huruf. Jadi yang asalnya sulasi mujarad tiga huruf, kemudian ditambahkan dua huruf sehingga semuanya menjadi lima huruf. Ya. In fa'ala, if ta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'alla. Ini. Dari ini ada yang ditanyakan? Kemudian yang berikutnya, kalau tidak ada, kita lanjutkan pada makna-makna dari wazan-wazan ini tadi. Bagaimana kemarin pada mazid sulasi biharfin wahidin, dengan satu tambahan, itu ada makna-makna yang ditunjukkan dengan perubahan wazan tersebut. Maka di sini mazid sulasi biharfaini ini juga demikian. Ketika diubah ke wazan-wazan ini, tentunya akan ada makna-makna yang dihasilkan. Baik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Wa hadhihi ziyadatu laha ma'anin. Dan tambahan-tambahan ini mempunyai makna-makna. Tambahan-tambahan huruf pada Mazidullah ini mempunyai makna-makna nujizuha fima yali, yang kita ringkas sebagai berikut ini. Yang pertama, pada wazan in fa'ala. Wa hadzal waznu la yakunu illa laziman. Wazan ini tidak terjadi kecuali pada lazim. Ya. Tidak terjadi kecuali menjadi lazim, afwan. Ya. Jadi wazan in fa'ala itu nanti dia hanya menjadi lazim, tidak menjadi muta'addi. Mislu, contoh, yang tolaqa ini pergi atau berangkat. Jadi ini fi'il lazim, yang tolaqa ini lazim. Jadi setiap fi'il yang dibentuk menjadi wazan in fa'ala, maka dia menjadi lazim. Artinya apa? Tidak membutuhkan maf'ul bih. Fa'idha kanat thulatsiyul mujarradu muta'addiyan, jika fi'il thulatsi mujarrad itu sebelumnya muta'addi, wazida alifan wa nunan, kemudian ditambahkan alif dan nun, dibentuk mengikuti wazan in fa'ala ini, sara laziman, maka dia menjadi lazim. Kalau ada fi'il muta'addi, ya, kemudian dibentuk mengikuti wazan in fa'ala, maka dia menjadi lazim, ya, menjadi tidak membutuhkan maf'ul bih. Dari contoh yang tadi, in kasara misalnya, ya, yang disebutkan contoh pertama tadi, in kasara, tadi dari asalnya kasara, ya, kasara ini nanti dia membutuhkan maf'ul bih, ya, merusak atau mematahkan artinya. Kasar, misalnya kasar itu al-maktaba, aku merusak meja itu. Nah, di situ membutuhkan maf'ul bih. Kemudian ketika dibentuk menjadi ingkasara, maknanya menjadi rusak. Al-maktabu ingkasara, meja itu menjadi rusak. Di situ tidak membutuhkan maf'ul bih. Jadi dari muta'addi menjadi lazim. Nanti dijelaskan sesudahnya insyaAllah. Kita baca dulu yang berikutnya. Wa fa'idatul mutawa'ati, fa'idah makna mutawa'ah, jadi makna yang dihasilkan oleh yang tolaka ini nanti disebut dengan mutawa'ah. Jadi fa'idah atau makna mutawa'ah yakni anna asharu fi'li yadhharu ala maf'ulihi, bahwasanya asar dari fi'il itu, dari fi'il mujaradnya, asar itu apa, bekas atau jejak atau hasil dari fi'ilnya itu tampak pada maf'ulnya, ya, tampak menjadi tampak pada maf'ulnya. Faka'annahu istajaba lahu, ya, jadi seolah-olah dia itu maf'ul tadi itu menerimanya, menerima hasil, menerima asar dari fi'il tadi. Walidzalika summiyat hadzan nun, hadzan nunu nunal mutawaati, oleh karena itu nun ini, ya, nun pada yang talaqa ini disebut dengan nun mutawaah. Jadi makna mutawaah menunjukkan hasil dari fi'il itu nampak pada maf'ulnya. Maksudnya bagaimana? Kita lihat contoh misal. Kasartu asy-syai'a, saya mematahkan, merusak atau memecah sesuatu. Ya, kasartu syai'an, asy-syai'a, saya merusak sesuatu itu. Kasara ini fi'ilnya, mujarabnya, ya, fi'ilnya. Kemudian tak sebagai fa'il. Kemudian asy-syai'a ini maf'ulnya. Jadi kasara tadi apa? Muta'addi, karena dia mempunyai maf'ul. Maf'ul bi. Ini, ya. Nah, kasartu syai'a, saya memecah sesuatu, merusak sesuatu. Nah, hasil atau asar dari fi'il tadi, dari perbuatan merusak, memecah, itu nampak pada makolnya. Jadi memecah merusak sesuatu, maka asy'a tadi kan makol ya, maka pada makol itu, pada makol ini asy'a ini menjadi tampak dari perbuatan, dari atar perbuatan kasoro tadi, sehingga disebutkan menjadi fang kasoro. Artinya fang kasoro di sini kembali ke asy'a tadi. Jadi asy'a itu menjadi inkasaro. Asy'a yang tadi dipecah, yang tadi saya pecah, saya rusak, maka dia keadaannya menjadi inkasaro. Jadi menjadi rusak, menjadi patah atau menjadi pecah. Sehingga apa? Asy'a tadi sesuatu ini nampak padanya asar atau hasil dari perbuatan fi'il tadi. Nampak pada sesuatu apa? Menjadi pecah, menjadi rusak. Ini ya. Jadi makna muta'ah demikian, menunjukkan hasil atau asar dari fi'ilnya. Contoh yang lain, wa fatahtuhu, dan aku membukanya. Fataha, ini muta'addi mujarrad, dan dia muta'addi, ada maf'ul bihnya, itu dhamir ha. Kemudian fang fataha, sehingga dia menjadi terbuka. In fataha, yang terbuka apa? Yang tadi menjadi maf'ul bih, sesuatu tadi. Atau misalnya fatahtu al-baba, saya membuka pintu itu. Fatahtu al-baba, saya membuka pintu itu. Kemudian al-babu in fataha, fang fataha, atau al-babu in fataha, pintu itu menjadi terbuka. Ini. Jadi hasil atau asal dari fi'il mujarrabnya tadi ini nampak pada maf'ul bihnya, sehingga keadaan yang asalnya maf'ul bih itu sesuai yang ditunjukkan oleh fi'ilnya tadi. Saya membuka pintu itu, sehingga pintu itu menjadi terbuka. Fatahtuhu atau fatahtu al-baba fang fataha. Ini makna mutawa'ah. Satu contoh lagi, wa quttuhu, quttu ini dari qada. Qada bertemu dengan dhamir ta sebagai fa'il menjadi quttu. Quttuhu, saya menuntunnya, menjelaskannya, menuntun atau menjelaskannya. Fang qada, fa in qada, sehingga dia menjadi jelas, menjadi terang. In qada. Jadi ini makna muta'ah yang dihasilkan oleh fi'il yang dibentuk menjadi wazan in fa'ala. Jadi menjadikan muta'addi menjadi lazim. Jadi ketika sudah terbentuk menjadi in kasara, in fataha, in qada, ini fi'il lazim, tidak membutuhkan maf'ul bih. In kasara al-maktabu, meja itu menjadi rusak. In fataha al-babu, pintu itu menjadi terbuka. Yang ada hanya fa'il saja, tidak ada maf'ul bihnya. Padahal asalnya tadi mujarrabnya kasartu asy-syai'a wa fatahtu al-baba misalnya, itu ada maf'ul bihnya, menunjukkan itu muta'addi. Tetapi ketika sudah dibentuk ke bab in fa'ala, maka menjadi lazim. Dari sisi bentuknya ya, dari sisi fungsinya tadi dari muta'addi menjadi lazim, adapun maknanya tadi makna muta'wa'ah. Ya, jadi menunjukkan fi'il atau hasil dari fi'il itu tampak pada maf'ulnya tadi. Untuk bab atau untuk wazan in fa'ala, ini hanya satu makna ini yang disebutkan di sini. Baik. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Kita lanjutkan bab yang kedua. Ifta'ala, dengan menambahkan hamzah wasal atau alif dan ta sesudah fa. Wa ashharu ma'anihi, yang paling terkenal di antara makna-maknanya. Awalan yang pertama, al-mutawa'atu, itu makna mutawa'ah. Tadi sudah dijelaskan ya, mutawa'ah. Wa huwa yusawi al-fi'la sulasiyah, dan dia wazan ista'ala ini ya, yusawi, artinya menjadikan mutawa'ah pada fi'il sulasi. Menjadikan mutawa'ah pada fi'il sulasi. Mislu, contoh, jama'tuhu, aku mengumpulkannya. Jama'ah itu mengumpulkan, ada maf'ul bihnya. Kemudian menjadi fajtama'a, ya, fa'nya kan tambahan ya huruf. Kemudian ijtama'a, ya, maknanya sehingga dia menjadi terkumpul. Jadi ijtama'a, menjadi terkumpul. Fi'ilnya lazim, tidak membutuhkan maf'ul bih. Kemudian maknanya adalah mutawa'ah, hasil dari fi'il yang mujarotnya tadi. Jama'tuhu fajtama'a, aku mengumpulkannya, maka dia menjadi terkumpul. Wa lafattuhu, fi'ilnya lafata, lafata, kemudian bersama dengan memirta sebagai fa'il, menjadi lafattu. Ini kan disukun ya, ketemu ta fa'il, dia disukun lafattu. Ada dua tak yang sama, maka ditulis jadi satu dengan tasdid. Lafattuhu, aku membelokkannya, memalingkannya. Lafata itu membelokkan atau memalingkan. Lafattuhu, aku membelokkannya atau memalingkannya. Faltafata, fa'iltafata, maka sehingga dia menjadi belok atau dia menjadi berpaling. Ini makna mutawa'ah. Iltafata, dari lafata menjadi iltafata. Ini. Kemudian selain menjadikan mutawa'ah fi'il sulasi, disebutkan juga di sini, wa yutawi'u as-sulasiyal mazida bil hamzati. Dia juga menjadikan mutawa'ah pada fi'il mazid dengan hamzah, yakni wazan af'ala. Jadi menjadikan mutawa'ah pada fi'il wazan af'ala. Mitlu, contoh, ansoftuhu, ya, ansofa, fi'ilnya ansofa, mengikuti wazan af'ala, memirta sebagai fa'il, memirha sebagai maf'ul bih. Ya. Kemudian menjadi intasofa, ya, fantasofa. Ini makna mutawa'ah. Intasofa ini mutawa'ah dari ansofa. Ansoftuhu atau ansofa itu maknanya mengambil setengahnya. Mengambil setengah. Aku mengambil setengahnya. Fantasofa, sehingga dia menjadi setengah. Separuh. Jadi makna mutawa'ah. Contoh yang lain, wa asma'tuhu, asma'a, memperdengarkan. Asma'tuhu, aku memperdengarkannya, aku memperdengarkan dia, membuat dia menjadi mendengar. Asma'a. Kemudian fastama'a, maka dia menjadi mendengar atau menyimak, mendengar dengan seksama. Ini fastama'a. Jadi ini mutawa'ah dari asma'a. Wa yutawi'u as-sulasiyal mudha'afa al-aini. Dan dia juga menjadikan mutawa'ah pada sulasi yang diulang ain kalimahnya, yakni pada wazan fa'ala. Jadi ista'ala tadi ini juga menjadikan mutawa'ah pada wazan fa'ala. Mitlu, contoh, qarrabtuhu, qarraba, ya, fa'ala, qarraba, ya, maknanya qarrabtuhu, aku mendekatkannya. Qarraba mendekatkan, menjadikan dekat, ya, membuat dekat, ya, aku mendekatkannya. Faqtaroba, ya, menjadi iqtaroba, maknanya sehingga dia menjadi dekat, mendekatkan, ya, aku mendekatkan dia, maka dia menjadi dekat. Faqtaroba ini ya, lazim ya, iqtaroba menjadi lazim, dan tadi makna mutawa'ah dari qarraba. Contoh yang berikutnya, wa sawaituhu, sawa, fa'ala di sini sawa, sawa kemudian bertemu dengan dhamir ta menjadi sawaitu, sawaituhu, aku meluruskannya atau aku menyamakannya, kemudian menjadi ifta'ala, mengikuti wazan ifta'ala menjadi istawa, maknanya sehingga dia menjadi lurus, menjadi sama. Jadi aku meluruskannya sehingga dia menjadi lurus, aku menyamakannya sehingga dia menjadi sama. Sawaituhu fastawa. Jadi wazan ifta'ala ini diantara maknanya adalah makna mutawa'ah. Mutawa'ah dari fi'il sulasi yang mujarad, bisa pula mutawa'ah dari wazan af'ala, dan bisa pula mutawa'ah dari wazan fa'ala. Makna yang pertama. Kemudian yang berikutnya, tanian makna yang kedua dari ifta'ala adalah al-ishtiraku, ishtirak, yakni menunjukkan apa, persekutuan atau bersama-sama, ya, menjadikan sekutu. Ya. Mislu, contoh atau makna saling, ya, bersama-sama atau bersekutu atau makna saling, satu yang lainnya saling berbuat yang sama, itu makna istirahat. Mislu, contohnya iqtatala, iqtatala dari qatala kemudian menjadi iqtatala. Iqtatala Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr saling saling membunuh atau saling berperang. Ini iqtatala, makna istirah, jadi bersekutu dalam qatal. Ini ikhtalafa Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr saling berbeda, berselisih. Ishtaraka Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr saling bersekutu, ya, menjadikan teman, berserikat. Jadi ini makna ishtarak, makna ishtirak, jadi menunjukkan kedua-duanya melakukan amalan yang sama satu dengan yang lainnya. Wa min al-wadhihi, dan yang jelas, anna hadzal wazna yadullu ala ma yadullu alaihi waznu fa'ala, bahwa wazan ini, wazan ifta'ala ini menunjukkan pada apa yang ditunjukkan oleh wazan fa'ala, min al-musyarakati, yakni makna musyarakah, menunjukkan tadi bersekutu, bersama-sama satu dan yang lain melakukan amalan atau fi'il yang sama terhadap yang lainnya. Ini sama dengan pada wazan fa'ala yang kemarin juga sudah disebutkan, dibahas, ya. Ini ghairu anna lisma hunaka mansubun, hanya saja isim di sana yakni pada fa'ala itu mansub, ya. Kalau dilihat pada contoh yang fa'ala kemarin, misalnya apa? Qatala Zaidun Amron. Nah, di sini isimnya ini mansub, ya. Artinya isim yang kedua atau yang satunya itu mansub. Yang satu marfu sebagai fa'il dari qatala, yang satunya mansub sebagai maf'ul bihnya dari qatala. Tetapi maknanya sama, maknanya adalah makna musyarakah. Qatala Zaidun Amron, Zaid memukul, Zaid membunuh, memerangi Amr, Amr juga memerangi Zaid, itu maknanya, makna musyarakah. Hanya saja lafaznya di sini mansub. Ini Amal ismu huna, adapun ism di sini pada wazan ista'ala ini, contohnya ista'ala tadi, fahuwa mushtarikun ma'al fa'ili fi raf'i, maka dia berserikat, bersekutu bersama-sama dengan fa'il dalam hal rafa'nya. An tariqil athfi, dan dengan cara athf. Jadi iqtadala Zaidun wa Amrun, ini di sini Amrun bersama dengan Zaidun rafa', dengan cara mengathfkannya dengan huruf athf, dengan wawu. Maknanya sama, musyarakah, sama dengan pada wazan qatala atau fa'ala. Jadi kedua bentuk ini, kedua wazan ini, fa'ala dan ista'ala, dalam contoh ini qatala iqtala, itu maknanya sama, musyarakah atau ishtirak. Hanya perbedaannya yang fa'ala atau yang qatala di situ isimnya mansub, adapun yang ista'ala atau contohnya iqtala, ini isimnya marfu, dengan cara mengatofkan pada fa'ilnya tadi. Faedahnya atau maknanya sama, tapi berbeda amalannya pada wazan yang berbeda. Ini makna yang kedua, ishtirak atau musyarakah. Yang berikutnya, makna yang berikutnya, salitan makna yang ketiga, al-ittikhadu. Ini ittikhad. Maksudnya apa? Kita jelaskan dengan contoh. Mithlu imtafa, dari fi'il mafa, dari mafa kemudian menjadi imtafa. Ini mafa yang ti menjadi imtafa. Nah, ketika menjadi imtafa, apa maknanya? Ittakhadha matiyatan, menjadikannya matiyah. Matiyah itu binatang tunggangan. Matiyah itu maknanya binatang tunggangan. Ittakhadha matiyatan, menjadikan binatang tunggangan. Itu makna dari imtafa. Jadi apa? Menaiki atau menunggangi. Kira-kira maknanya seperti itu, yaitu ittakhadha matiyatan, menjadikan binatang tunggangan. Iqtala, dari kala yakilu menjadi iqtala, maknanya ittakhadha kailan, menjadikan takaran. Kail itu takaran, menakar. Jadi iqtala maknanya menjadikan takaran atau menakar. Izzabaha, izzabaha, ini dari iztabaha, kemudian taknya terpengaruh dengan zal yang sebelumnya, maka menjadi izzabaha, iztabaha. Jadi asalnya sesuai wazan dia ista'ala, dari zabaha, dari zabaha menjadi iztabaha, kemudian taknya terpengaruh oleh zal menjadi izzabaha. Izzabaha menyembelih. Ittakhadha dhabihatan, dhabihatan itu sembelian atau kurban. Jadi ittakhadha dhabihatan, menjadikan kurban, menjadikan hewan kurban. Jadi makna dari izzabaha adalah ittakhadha dhabihatan, menjadikan hewan kurban atau mengkurbankan hewan tersebut. Ini makna ittikhadh, menjadikan sesuatu yang terambil dari fi'ilnya tadi. Ini makna ittikhadh. Yang berikutnya, rabian yang keempat, al-mubalaghatu fi ma'nal fi'li. Mubalaghah, menunjukkan berlebihan, melebihkan pada makna fi'ilnya. Jadi dari fi'il musyarotnya kemudian dibentuk kebab ista'ala ini untuk menunjukkan makna mubalaghah, melebihkan makna fi'il tersebut. Mithlu, contoh, iqtala'a, iqtala'a, dari qala'a, ini maknanya mencabut atau memindah dari tempatnya, Dan di sini menunjukkan makna mubalaghah, ya, melebihkan. Ikhtasaba, memperoleh atau mengusahakan. Ijtahada, berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, dari jahada, iktasaba tadi dari kasaba. Ya, ketika dibentuk ke wazan ini, iktala'a, iktasaba, ijtahada, maka di situ ada makna mubalaghahnya dari mujarabnya. Ya. Jadi mencabut dengan sungguh-sungguh, iktasaba, iktala'a tadi mencabut atau memindahkannya dengan sungguh-sungguh dengan makna mubalaghah, ya, artinya sangat atau semacam itu. Kemudian iktasaba memperoleh, berusaha dengan sungguh-sungguh. Ijtahada juga demikian, berusaha, ya, mengusahakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, ya, ini, dengan kerja keras. Ini makna mubalaghah. Ini beberapa makna dari wazan ifta'ala. Ada empat makna yang disebutkan di sini. Makna mutawa'ah, yang kedua isyirah, kemudian yang ketiga ittikhadz, dan yang keempat adalah mubalaghah. Ada yang ditanyakan dari ini? Dan tentunya untuk mengetahui makna yang mana dari satu fi'il yang dibentuk ke bab ifta'ala ini, maka ya sesuaikan dengan siyaqul kalam. Sesuaikan dengan siyaqul kalam, penggunaannya dalam kalimat. Maka akan bisa diketahui ini makna yang mana. Apakah mutawa'ah, apakah isyrak, atau ittikhadz, atau yang mubalaghah. Untuk wazan-wazan yang berikutnya, masih ada tiga wazan pada mazid sulasi di harfain, yaitu tafa'ala, tafa'ala, dan if'ala. InsyaAllah mungkin kita lanjutkan pada waktu yang akan datang penjelasannya tentang makna-makna dari wazan-wazan ini. Nah, untuk pagi ini sampai ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu'alam. Subhanakallahumma bika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.